Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, ya. Sehingga kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ya, kita ingin membaca Al-Qur'an, ingin mencari ilmu. Maka ini kenikmatan yang agung, Bapak-bapak. Selama kita di dunia, kita masih semangat dalam mencari ilmu, Bapak, mencari ilmu. Maka disitulah Allah menjanjikan pertolongan-pertolongan dari Allah akan turun kepada kita. Ini yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang mereka semangat di dalam mempelajari agama Islam. Allah sebutkan di surat Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ya betulnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan meneguhkan, menguatkan kaki-kaki kalian, kedudukannya akan kuat, Bapak. Ini bagi mereka yang semangat ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ditafsirkan para ulama, bagaimana maksud menolong agama Allah ini, Bapak-bapak? Ya. Bagaimana apa yang ditafsirkan oleh Al-Sa'd Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah. Beliau menafsirkan ayat ini dengan bahwasanya nasrullah, menolong agama Allah adalah at-ta'lim wa ta'allum. Yaitu dengan kita belajar dan mengajar. Ini Bapak. Jadi dengan Bapak-bapak hadirnya Bapak-bapak di halaqah-halaqah ilmu, maka itu Bapak-bapak telah ikut andil di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita sudah semacam ini Bapak-bapak, maka pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Dan yang harus kita waspada, yang hendaklah kita berhati-hati Bapak-bapak, yaitu tentang fitnah dunia. Yang dimana dengan fitnah ini seseorang itu malas ya, datang ke halaqah-halaqah semacam ini. Malas dalam baca Al-Quran dikarenakan fitnah dunia. Karena mereka beranggapan Bapak-bapak, bahwasanya orang yang mengaji, kerjanya mengaji itu mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan uang, tidak menjanjikan kekayaan, sehingga banyak mereka yang kurang antusias dalam halaqah-halaqah semacam ini. Padahal kalau Bapak-bapak dalam baca dalam Al-Quran, kemudian baca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidaklah di situ datang dunia, Bapak-bapak. Ya. Melainkan itu celaan, hinaan, rendah. Supaya ya Allah ingatkan kita semua supaya kita tidak tertipu. Tetap semangat di dalam mencari negeri akhirat. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Apa saja kehidupan kita dunia ini, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan-kesenangan yang menipu. Ngapusi Bapak-bapak. Apa saja yang kita miliki itu kesenangan yang menipu. Bapak-bapak punya mobil, punya istri yang cantik, rumah yang megah. Ya Bapak, apakah itu senantiasa milik kita? Kesenangannya sementara. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan kesenangan yang sedikit, ya, menipu, dan negeri akhirat adalah, ya, darul qarar, negeri yang penuh kekekalan. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dari fitnah dunia. Dan saya membuka sebuah ayat, Bapak-bapak, supaya kita itu paham, ya, tentang bagaimana sebenarnya kita menyikapi kehidupan dunia ini. Bapak-bapak, perhatikan. Belum tentu orang yang dia mungkin siang malam 24 jam dia bekerja untuk mendapatkan uang misalnya. Belum tentu bapak-bapak, orang semacam ini dia akan diberikan dunia. Padahal sudah mati-matian dia nyari dunia, tapi ya, dia tidak mendapatkannya. Dan ini banyak di masyarakat sekitar kita. Terkadang mereka sudah tidak sholat. Saya sering mengamati bapak-bapak. Ini di depan saya itu ada perkebunan tela. Ada pas ketika itu sholat Jumat panen tela. Sampai sholat Jumat dikumandangkan, ya, mereka para kuli-kuli tidak, ya, sholat Jumat ngangkutin tela ke truk. Sampai saat sholat Jumat masih semacam itu lagi. Dapat berapa bapak? Kuli angkat-angkat tela ke truk itu. Berapa gajinya pas gitu? Kasihan sekali ya Allah. Sudah kerjanya ya Allah rekoso semacam ini. Tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dunia sudah sengsara. Belum lagi ya nanti kesengsaraan di akhirat. Coba dibuka sebuah, kita buka Al-Quran, halaman 223. 223, di situ ayat 15. Surat Hud, ya, mungkin yang bawah habis surat Hud, ayat 15. Supaya kita paham bahwa tidak tertipu dengan dunia. Sedangkan bapak ya kita baca di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Perhatikan tengung panjang pendeknya bapak-bapak supaya bapak-bapak cepat bisa, ya, karena saya sering praktek ini. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amalahum fiha. Coba biar kita semua sama-sama. Bismillah dari nuwaffi ilaihim bapak-bapak. Nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sama-sama. Nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sekarang mantapkan bapak-bapak, sekarang sekali lagi tapi satu nafas ya. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sama-sama. dibaca ayatnya. Ayatnya bukan nantinya ya. Antum insya Allah sudah bisa ini. Keras, satu nafas, tidak boleh, tidak kuat. Kana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsarun. Pada nuwaffi antum masih terlalu panjang Bang Muklis ya. Di situ kesalahan satu saja alhamdulillah. Jadi di situ nuwaffinya kan ya Bang. Baik, alhamdulillah sudah lumayan. Alhamdulillah sekali dibaca artinya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Sekali lagi yang satu tadi, biar lebih mengenal di hati-hati kita. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Perhatikan ayat ini Bapak-bapak. Jadi ayat ini seakan-akan ini bertolak belakang dengan realita kehidupan dunia kita. Di sini Allah sebutkan barang siapa yang ingin dunia, ingin mobil, ingin rumah, ingin harta, ingin kekayaan yang banyak, maka Allah akan beri di sini. Kami beri dia dengan sempurna. Tidak dirugikan orang tersebut. Akan tahu Bapak-bapak. Kalau kita lihat realita masyarakat kita, ya, mereka yang cita-citanya dunia, pagi siang malam berpikir bagaimana mendapatkan uang. Apakah mereka mendapatkan dunia, Bapak-bapak? Mendapatkan dunia enggak? Banyak yang mendapatkan. Mereka sudah nyari dunia susah, terkontang-kantung. Bahkan sampai meninggal pun. Orang yang tujuannya dunia tadi, itu banyak mereka yang terkadang tidak punya rumah, masih ngontrak. Padahal sudah mati-matian nyari uang, tapi nggak dapat dunia. Orang pengen punya mobil, belum tentu Allah kasih mobil. Pengen uang banyak, belum tentu Allah kasih. Padahal sudah berjuang mati-matian. Berarti ayat ini seakan-akan salah Bapak-bapak. Ayat ini kan siapa yang pengen mobil Allah akan kasih. Siapa yang pengen uang Allah akan kasih. Tidak rugi orang tersebut. Kasih. Tapi ternyata tidak. Ternyata Bapak-bapak, ayat ini dikhususkan di surat Al-Isra. Ya. Jadi ayat ini masih ada pengkhususan lagi. Tidak semua orang yang pengen dunia itu Allah akan kasih. Lihat Bapak, kita buka satu ayat lagi. Halaman 284. 284. Nah, biar Bapak-bapak tidak tertipu dengan dunia dan terus semangat di dalam mencari negeri akhir. 284 surah Al-Isra ya. Ayat 18 paling atas itu. Sudah ketemu Mas Rita benar Al-Isra ya, ayat 18. Dan kita baca Bapak-bapak. Ayat tadi dikhususkan ayat ini Bapak-bapak. Kalau sudah sampai ayat ini sudah kita tidak ada perselisihan di dalam Al-Qur'an. Kita baca. Man kana yuridul ajilat ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Kemudian ayat setelahnya sini Bapak-bapak, ini mereka yang semangat dalam mati negeri akhirat. Kita baca ayat 19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Coba kita renungkan ayat ini Bapak. Kalau sudah sampai ayat ini sudah, berarti ayat Allah itu tidak ada perselisihan. Tadi di surat Hud, Allah yang pengen dunia Allah kasih, orang pengen mobil dikasih, pengen uang dikasih. Ternyata tidak. Ya tidak. Ternyata ini Bapak, ayat tadi dikhususkan surat Al-Isra ayat 18 ini. Coba dibaca sebentar artinya. Barang siapa mengendaki kehidupan dunia sekarang, maka kami keterkan baginya di dunia. Ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan masukinya dalam keadaan tersulat dan terusir. Coba sekali lagi Mas Sari. Barang siapa mengendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami keterkan baginya di dunia. Ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan masukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Saya perhatikan itu Bapak. Siapa yang ingin dunia, maka kami beri apa yang kami kehendaki. Dan bagi siapa yang kami kehendaki. Ini Bapak. Jadi orang pengen dunia ada dua. Bisa saja dia mendapatkannya karena ini tadi, karena dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dunia. Dia pengen harta kaya, Allah kehendaki dia kaya dapat. Ya. Dan dia termasuk orang yang dikehendaki. Tapi ada yang pengen dunia, sudah dia mati-matian berjuang siang malam mikirkan dunia terus. Tapi dia tidak mendapatkannya. Karena di sini Allah tidak menghendaki. Jawabannya, jadi Allah berikan kehidupan dunia, ya, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Tidak semuanya pengen dunia Allah kasih tak. Dan dia nanti di yaumil akhir, orang yang pengen dunia tadi bapak, baik yang dikasih dan dikasih, ya, tujuannya hanya dunia kok, tidak memikirkan negeri akhirat, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan ya, terusir. Kemudian ayat setelahnya di situ, Bapak, perhatikan dengan sesuai artinya. Dan barang siapa mengendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Saya perhatikan itu, Bapak. Jadi mereka yang himmahnya akhirat. Dia tidak malas-malasan, Bapak. Sungguh-sungguh dia. Tidak malas-malas, sungguh-sungguh. Berjuang keras. Dia kerja hanya dia pikirkan bagaimana supaya negeri akhirat. Semangat dia di dalam ya, urusan-urusan akhirat, apalagi masalah-masalah semacam ini, ilmu dia semangat. Maka Bapak-bapak, orang semacam ini orang yang akan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan. Ini masalah Bapak-bapak. Ya, jadi riwayat ini ya jelas bahwasanya ya, kehidupan dunia ini ya, banyak orang yang tertipu. Ya, seakan-akan kalau orang itu ya ngejar dunia terus dari tua, dari muda yang tipikalnya dunia itu seakan-akan dia mendapatkan dunia. Padahal ya, sama sekali ya, mereka tidak mendapatkannya. Amin Bapak. Kalau seandainya dalam hati-hati kita Bapak-bapak, itu yang menjadi tujuan hidup kita, ya, gerak-gerik kita, itu senantiasa negeri akhirat, Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan kebaikan-kebaikan dunia yang sangat banyak. Jadi jangan dikira Bapak, kita mengaji semacam ini termasuk kerugian, tidak sama sekali. Bahkan ini termasuk kebaikan dunia kita. Dalam hadis yang sahih, hadis sahih wa wabah, hadis rawahu Ahmad Ibn Majah dan yang lainnya. Dan ini hadis ini sahih disahkan oleh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Zaid bin Sabit. Man kanat ad-dunya hammahu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dunia itu sebagai niatnya, cita-citanya hanya dunia, bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, membangun rumah semegah-megahnya, cita-citanya hanya dunia, maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui sabda Rasulullah SAW, farraqallahu alaihi amrah, urusan mereka yang tujuannya dunia tadi, bapak-bapak, Allah Subhanahu akan cerai mereka, urusannya ruwet semrawut, jalan buntu banyak. Ini bapak, waja'ala faqrahu baina 'ainayhi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemiskinan, ya, orang itu senantiasa miskin meskipun dia punya harta banyak, tapi Allah jadikan kemiskinan di pelupuk kedua matanya, senantiasa kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, miskin terus padahal sudah banyak harta. Ini mereka yang himmahnya dunia, bapak-bapak. Walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah. Ini sesuai ayat tadi, bapak-bapak. Dan tidaklah dunia datang kepada orang tersebut, ini kecuali Allah Subhanahu telah menentukannya, dia mendapat begitu. Ini yang tujuannya dunia. Ini model-model orang semacam ini banyak sekali. Jadi siang malam tidak pernah dia pikirkan bagaimana saya bisa baca Al-Quran, saya bisa ngaji, bagaimana saya sholat. Tidak dipikirkan sama sekali. Yang dipikirkan kalau ketemu temannya, sudah usaha apa, nah gitu. Anakmu kerja di mana, sekarang jadi apa, itu yang dipikirkan. Tadi bapak, Allah Subhanahu akan cerai-beraikan urusannya. Dia akan senantiasa menjadi orang miskin dan dunia jika mendapatkan, ya sudah Allah tentukan segitu. Kemudian wa man kana fil akhirati niyatan, dan barang siapa yang akhirat pandangannya dia adalah negeri akhirat, bapak-bapak, maka jama'allahu amrah, Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan urusan-urusannya. Urusannya semuanya mudah, bapak. Kayak kita dalam mencari rezeki, baik keluarga kita, apa saja Allah akan mudahkan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan di dalam hati mereka. Ini yang tujuannya akhirat, bapak. Kaya, ya. Meskipun ya, kerja pas-pasan, tapi hatinya kaya, bapak. Kemudian wa atat dunya wa hiya rabima, datang dunia kepada dia dalam keadaan hina. Ini bapak, ini mereka yang niat, tujuan, cita-citanya, dambaan-dambaannya hanya negeri akhirat, semangat dia menuju sana. Maka ini tadi bapak, ya, masya Allah, kebaikan-kebaikan di dunia. Terima kasih, mudah-mudahan ya, ayat tadi kemudian hadis ini membuat kita semangat, tidak malas-malas di dalam kita membaca Al-Quran, urusan-urusan akhirat, kita dalam melakukan halaqah-halaqah semalam tidak ada rasa malas. Mudah-mudahan Allah ini memberikan manfaat bagi kami pribadi dan kepada jemaah sekalian. Dan jelas Pak Joni salah, alhamdulillah. Jadi jangan tertipu, jangan tertipu dengan dunia. Ini seakan-akan kalau kerja terus itu, ya, mereka akan dapat dunia. Belum tentu itu, banyak ya, tangga-tangga kita yang sudah mati-matian, mereka tidak mendapatkan dunia. Akan tapi jangan dikira orang yang senang dengan mengaji, ya, mengaji dia semangat rajin ta'lim, jangan dikira mereka rezekinya sempit. Jangan dikira. Mereka bahkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan dia. Karena mereka yang dia cari adalah negeri akhirat. Ini tadi janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi bapak, untuk hari ini kita praktek membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah masih lama, masih setengah jam. Ya Pak Mukhlis, tentu ini salah isanya ya. Salah, tidak apa-apa ini salah. Dan juga sampai surat Al-Ghurub. Ya Pak, kemarin saya sudah menyampaikan tentang huruf Qalqalah. Huruf Qalqalah disangkat apa kemarin? Entah ya, nanti yang semua ya. Hanya ada lima ini saja huruf Qalqalah itu, yaitu ba, ja, kemudian da, to, kemudian apa Bapak? Ko. Sudah ini saja Bapak ya. Insyaallah semua ingat Bapak ya. Baju di toko sama-sama. Baju di toko. Bapak. Jadi kalau menemukan huruf baju di toko harus hati-hati ya, harus memantul. Apabila Bapak menjumpai huruf ini dalam keadaan sukun Bapak ya, atau dia berharokat tapi dia di akhir kata, nah, misalnya semacam ini, meskipun ini berharokatnya dhammah ya, meskipun kasrah atau fathah, maka dia tetap Qalqalah. Ahad, sama-sama ahad. Qul huwallahu ahad, sama-sama qul huwallahu ahad, sukun Bapak ya. Akan tapi kalau misalnya ada satu huruf lagi, ini tidak boleh Bapak-Bapak ya. Kalau misalnya ada huruf satu lagi, ini tidak boleh kita baca Qalqalah. Kalau semacam ini maka dibaca apa Bapak-Bapak? Ahada. Sama-sama Ahada. Jadi sarannya ini tidak ada huruf sama sekali. Nah begitu Bapak ya, paham? Kalau menjumpai huruf ini sukun, hati-hati, dia harus timbul Qalqalah. Kalau hilang Qalqalah, salah dia. Jadi yang baca tidak sesuai apa yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bapak, paham ini insyaAllah? Baik, sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan. Dan kemarin kita sampai ayat 8 insyaAllah. Ya, surat halaman 590 ayat 8. Jadi kita praktekkan tadi yang kita ambil tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Berarti kan 8 Bapak. Saya harapkan Bapak suaranya semangat ya, semangat. Keraskan suara Bapak. Supaya nanti jadi imam. Nah, makmumnya semangat. Nanti kalau imamnya pelan-pelan ya, makmumnya apa Bapak? Tidur semua. Nanti apalagi salatnya lama. Ini imamnya ngapain itu masih pelan-pelan. Tapi kalau makmum apa imamnya semangat, maka jemaah juga semangat. Saya ayat 8. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ada huruf Qalqalah itu ada hurufnya di sini Bapak, hurufnya apa? Da ya. Jangan dibaca Al-Hamid. Ah ini salah dia. Ya. Al-Hamid. Sama-sama. Al-Hamid. Ini banyak kesalahan. Ketika ayyuminu dibaca pendek di sini ya. Di situ nunnya dua harakat Bapak. Bapak. Illa ay yu'minu, sama-sama illa ay yu'minu, sama-sama Bapak. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid, sama-sama السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ sama-sama Allah di sini, kalau kalian tidak bawa di sini ya. Tidak, maka tidak boleh kita baca wal-ard. Nah, ini salah bapak ya. Hati-hati di sini bapak. Saya masuk lagi. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Sama-sama. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Masya Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Sama-sama. Pada syai ini ada ifal, hati-hati. Ada tandem bertemu dengan syai. Namanya apa, masalah apa di sini hukumnya? Ah, Mas Safar gimana tuh? Ah, begitu Mas Safar. Tenang, tenang, tenang ya. Jangan panjangan. Kita tenang, santai. Ifal akhir siapa? Ifal tenggung kenapa? Tahan. Lamanya menahan minimal 2 hari, maka tidak boleh kurang. Tidak boleh kita baca syai'in syahid. Ini keliru. Ya, berarti idhar dia. Syai'in syahid. Sama-sama. Syai'in syahid. Jangan ya, hati-hati kurang dari 2 harokat. Kalau mau lebih apa, mau dipanjangkan 3 harokat, 4 harokat tidak apa-apa ya. Saya ulang lagi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Sama-sama. Jangan syahid, jangan begitu bapak. Langsung saja bapak lah ya. Syahid, sama-sama. Syahid. Jangan kita lanjutkan ayat 10. Kita akhiri sampai 10 dulu ya bapak ya, karena waktu sudah segitu. Tadi ayatnya panjang. Innalladzina fatalul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Biar kuat semua sama-sama. Yatubu ini banyak baca dengan tummalam yatubu falahum. Ini salah. Bunyinya di sini berapa harokat bapak? 2 harokat. Ya, jadi harus dibaca panjang. Kita mulai dari tummalam yatubu. Tummalam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sama-sama. Baik bapak, dan sekarang satu nafas, bapak coba ya, tidak ada satu nafas. Nanti yang praktek Pak Joni harus kuat ini. Biar kita baca satu nafas. Tarik nafas dan bapak. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ini berani, jangan menyerah dulu sebelum tanding Mas Doni. Harus dicoba dulu ya. Coba. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Ya kuat juga ternyata ya. Ya apa-apa, ya apa-apa. Thumma lam yatubu, dari situ Mas Doni. Nah, salah, hati-hati. Salah nggak apa-apa, jadi panjang Mas Doni. Thumma lam Panjang-panjang bacanya. Summa lam yatubu. Ah, itu bacanya. Ini sekali lagi banyak kesalahan di sini. Summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul halim. Masya Allah, Bapak. Saya tambah faedah, Bapak. Ini banyak pengajar Al-Quran. Banyak pengajar Al-Quran ketika mengajarkan kol-kolah, ini seakan-akan semuanya sama. Be, je, ge, te, e. Ini keliru, Bapak. Ya. Tidak boleh ketika kol dan kol di sini, ini sama dengan ini. Kalau ini be, be, sama-sama, Bapak. Je, de. Kalau ini tidak boleh te, tidak boleh. Ya. Atau te, tidak boleh. Karena dulu ketika kita belajar Al-Quran, sebelum kita belajar Al-Quran yang sebenarnya, Bapak, ini guru saya mengajarkan dengan sebelum kita belajar sama Ustaz Abu Hazim. Jadi kita diajarkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ini salah, Bapak. Ajaran salah semacam itu. Tapi dia dengan fathah, Bapak. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Sama-sama. Saya fatha min syarri ma khalaq. Sama-sama. Min syarri ma khalaq. Was samaa'i wat thariq. Sama-sama. Paham, Bapak? Sudah paham ya? Saya paham. Kalau ini be, je, de, kalau ini oh, begitu. Baik, mungkin sama sini dulu, Bapak, karena kita sudah ya, jam segitu. Dan ini penting sekali, kalau jangan saya baca Al-Fatihah ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini salah, bukan Allah, Bapak. Tapi apa di sini? Al, karena di situ adalah enggak di situ? Tidak ada, sehingga tidak boleh kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh, tapi harus lanya ditahan, tidak boleh memantul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kesalahan fatal ketika wairil maghadu. Ini maghe dia ya. Padahal itu wa bukan kol-kolah, Bapak, ada huruf wa. Maka tidak boleh kol-kolah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua sama. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada pertanyaan, Bapak? Sudah mulai selesai, kita baca tamlid cepat, Bapak ya. Cepat, ya. Sampai sini dulu. Alhamdulillah.